pernah mati. Sebagai Tuhan yang kekal selama-lamanya. Luar biasa hari ini kami bisa menyembah dan memujinya. Dan kami percaya. Dai Yesus. Haleluya. Untung saya masih ingat untuk mengucapkan. Jadi kalau kita mau hidup di dunia ini, di bumi ini diberkati, coba kita baca. Karena kami adalah terang. Urapi kami, berkati kami, bangsa dan negara, lindungi, jagai, berkati Tuhan. Bahkan ustaz, berkati, selamatkan. Pendeta-pendeta di mana berada, selamatkan. Pemimpin-pemimpin kami, selamatkan, berkati. Terima kasih Pak. Dalam Yesus yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Apa perlu truk diantara masa ibu ngomong sama saya, mereka nanya Grab jam 2 pagi ada gak? Haleluya. Apa anda butuh truk? Haleluya. Itu dua mau penuhi dengan urapan Tuhan. Urapan segala bahasa katakan. Haleluya. Urapan mempengaruhi kuasa mau bekerja. Haleluya. Urapan mempengaruhi. Haleluya. Kuasa mau bekerja. Ya. Roh Kudus bekerja atas urapan mengalir atas mereka. Ikuti doa saya. Haleluya. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Roh yang gagah perkasa. Roh yang gagah perkasa. Roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Roh yang tak terbatas. Roh yang tak terbatas. Ya itu. Ya itu. Roh Kudus. Roh Kudus. Yang memimpin kami. Yang memimpin kami. Ketika di Palu. Ketika di Palu. Kami bukan hanya bagi-bagi makanan. Tapi ada yang penting. Tapi ada yang penting. Keselamatan. Jiwa-jiwa. Dalam menyampaikan isi hatimu Tuhan. Dengan kuasa Roh. Kami bisa. Terima kasih Pak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Selama-lamanya. Itulah yang kami sembah. Kami bukan menyembah Allah yang tidak punya nama. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Allah kami Yesus Kristus. Dia yang kami sembah. Dia hidup. Dia tidak pernah mati. Sebagai Tuhan dia kekal selama-lamanya. Luar biasa hari ini kami bisa menyembah dan memujinya. Dan kami percaya pujian penyembahan kami menarik hadirat urapan kuasa Tuhan memenuhi setiap ruangan, sehingga tidak ada satu senti pun ruangan di tempat ini yang tidak dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang tidak dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Semua ruangan, semua kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Setan iblis sudah dikalahkan, roh jahat kuasa gelap sudah dikalahkan. Kami tampil menang lebih daripada pemenang. Roh Kudus urapi hambamu, biar kebenaran firman ini memberkati kami semua. Kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan sudah ditaklukkan. bukan dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman Bapa di sorga. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Kenapa saya katakan silakan duduk? Karena nanti sebelum saya suruh silakan duduk pun Anda sudah duduk duluan. Jadi alangkah baiknya saya ngomong duluan supaya Anda tidak melanggar. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, saya akan tampilkan di layar bagaimana penyidikan yang saya lakukan terhadap Ustadz Yahya Waloni ini, yang selalu mengatakan Alkitab ini palsu, yang selalu mengatakan bahwa orang Kristen masuk neraka dan orang Kristen itu kafir seterusnya dan sebagainya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya tahu ada 2-3 orang atau beberapa orang yang mungkin tidak tahu. Haleluya. Karena dua kemungkinan, bisa gaptek ya. Ya, bisa juga memang dia enggak punya kota ya, atau nggak punya HP yang Android yang bisa lihat YouTube, jadi dia nggak tahu siapa. Tapi ini orang udah sangat terkenal sekali, maksudnya di dunia maya, yang selalu menghina-hina Yesus. Oh, saya, kenapa saya mau ya untuk menyelidiki ini? Apa sih untungnya buat saya? Ya, apa sih ya faedahnya bagi saya? Bukankah lebih baik saya kayak pendeta-pendeta lain aja, duduk manis, diam, santai, sampaikan firman. Saya bukan gak banyak wahyuan. Waktu saya khotbah di Manado kemarin, wah, mereka awal mulanya bingung. Tapi setelah di restoran, ya, restoran ikan bakar, baru mereka tahu, luar biasa Pak, ternyata yang Bapak bilang itu, namaku yang baru itu nama Yesus nanti yang disembunyikan dia. Wow, selama ini tidak ada pendeta berani jelaskan ini, katanya. Hanya roh kita yang baru yang bisa menyebut, katanya. Oh, jadi kalau orang yang gak percaya walaupun dia nyebut Yesus, salah berarti. Iya, salah. Haleluya. Jadi saudara, saya mau tampilkan ya apa yang saya lakukan untuk penyidikan ini. Pertama, saya dengar khotbahnya Yahya Waloni ini, saudara. Dia pernah ngomong worry, gitu. Jadi kalau di dalam intelijen kepolisian, satu kata pun itu bisa menjadi bukti pertama untuk kita melangkah. Haleluya. Setelah saya selidiki, ya sudah pasti worry itu Manado, karena dia orang Manado, ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk berangkat ke sana untuk mengecek. Sebenarnya sih kalau kebohongan si Yahya Waloni ini sudah terbukti, pendeta dari Irian juga sudah pernah ya memberikan informasi kepada saya. Bahkan Ezra Soro pun sudah dapat informasi dari sinode ya. Tetapi saudara, saya tidak mau hanya informasi. Saya maunya jelas, seperti penyidikan saya terhadap Ustadz Stephen Indrawibowo ya. Jadi saya harus, walaupun berapa harga yang harus saya bayar, baik uang, tenaga, maupun nyawa sekalipun, kalau untuk mengungkapkan kebenaran, saya siap. Haleluya. Haleluya. Saya siap ya. Ya, saya siap. Haleluya. Untuk jadi tumbal, Anda siap untuk membawa ke pemakaman. Haleluya. Haleluya. Jangan Anda tinggalin aja. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, enggak gampang orang bisa ke gereja ini. Bapak itu saya interogasi lama kali, bapak yang di belakang. Dia telepon saya waktu saya ada di hotel ya, di hotel Manado. Dia telepon saya. Wah, saya katakan, dari mana tuh nomor handphone ini? Dari Pak Made. Pak Made pun saya gak kenal. Iya kan? Mulai saya berpikir, ini siapa? Ya, apa maksudnya? Tapi siapa tahu memang ini jiwa yang dikirim Tuhan. Saya pikir gitu. Ya, saya gak langsung putuskan. Biasanya gak saya angkat. Kalau saya gak ada nama, gak saya angkat. Ya, tapi itu saya angkat. Ya. Kenapa sering saya nggak angkat? Karena sering pihak dari bank bukan nagih hutang, mau kasih duit. Orang kan kalau ditelepon pihak bank takut karena nagih hutang. Kita nggak punya hutang karena orang bank yakin bahwa kita ini orang kaya raya. Karena mereka dengar dari YouTube kita punya kebun anggur jutaan hektar. Haleluya. Hampir tiap minggu saya ditelepon ya oleh orang bank, jadi saya malas angkat. Ya, ya mungkin dia dengar ceramah saya kali, dengar khotbah saya ya. Orang saya pernah katakan di Jepang pun ada kebun anggur saya, ya di Malaysia, di Brunei, di berapa negara seluruh bumi lah ada. Ya, bukankah itu orang kaya berat? Bukankah itu orang yang nggak kaya orang kaya berat? Ya, jadi saudara, bapak ibu sekalian, saya mau supaya terungkap yang sejelas-jelasnya. Jadi jangan ada fitnah. Ya, karena pengikutnya Yaya Waloni selalu berkata fitnah, fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Nah, nanti kalau dia lihat gambar ini, dia enggak berani ngomong fitnah. Kalau dia ngomong fitnah, mungkin berani, tapi kalau Yaya Waloninya pasti enggak berani. Pasti enggak berani. Tapi kalau pengikutnya bisa saja ya. Jadi kami setelah saya sampai di Manado, saya dijemput, ya, saya dijemput, ya, ada apa namanya, Kapolresta menugaskan seseorang untuk menjemput saya. Saya dijemput, akhirnya saya nginap hotel dulu, ya. Setelah saya nginap di hotel, kita sebelum apa namanya, sebelum tidur, saya cerita sama yang jemput ini. Saya bilang sebenarnya misi saya seperti ini, seperti ini, hanya mau nyelidiki ini. Bapak kenal? Saya sih pernah dengar-dengar namanya ini, katanya. Ini suka kacau-kacau, katanya. Iya, suka kacau-kacau. Iya. Oh iya, tapi Wori saya tahu. Wori saya tahu, katanya. Nah, jadi pertama kami sampai ke Wori, inilah yang bisa menunjukkan bukti awal. Maksudnya di sini kami dapat bukti awal. Ada beberapa orang kami tanya, mereka nggak kenal, tapi orang tua ini, kok nggak bisa kelihatan ya? Yang ini sudah tua, ini rambutnya putih semua, panjang. Nah, ini orang yang termasuk, jangan ke sini dulu, yang tadi aja belum. Haleluya. Jadi orang ini, yang kalau sebelah sini, sebelah kanan, ini kalau bisa di-shooting yang jelas, ini rambutnya panjang, ya putih, udah umurnya 60 lebih. Nah, dia berkata kepada saya pernah dengar itu nama, tapi dia dulu nggak lama di sini. Tapi kalau bapak mau cari itu Yaya Waloni, saya ingat ada adiknya yang tugas di Koramil Wori. Wori itu kecamatan, ya. Namanya Pak Julen. Kenapa saya harus catat supaya nanti Yaya Waloni dengar ini bukan bohong, Pak Julen. Jadi akhirnya kami berangkat ke kantor Koramil. Sebelumnya kami ke Polsek terlebih dahulu, ke Polsek Wori. Ya, lanjut aja. Nah, dari Polsek ini kami menemukan ya bukti-bukti yang berikutnya. Akhirnya ketemu kantor Koramil. Ya. Ketika sampai di kantor Koramil, saya tanyakan, ya, mana rumah Bapak Julen? Ya. Dia katakan, masuk dulu Pak, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Ya, saya lihat wajahnya udah pucat. Ini tentara. Masuk, masuk Pak, masuk. Ya. Saya bilang sama yang nyetir, saya bilang enggak usah turun, ya kan? Saya aja, ya. Karena biasanya orang ini kurang kompak kan begitu. Iya. Jadi saya turun, saudara langsung dihormat. Ada apa? Saya mau cari Julen. Julen ini saudara, dia waktu itu sudah calon dan ramil di sini sekolah. Ya, sekolah. Jadi dia termasuk yang pangkat lah di wilayah ini. Ya, ternyata Yulen ini sudah pindah ke Korem. Akhirnya saya cari ke Korem, kami nggak bisa temukan. Ya, kami menemukan ada orang, ya, yang tahu di mana rumahnya Yulen ini, dan adik Yaya Waluni namanya Yurike Waluni. Jadi Yulen ini adalah ifarnya, ya, adiknya itu Yurike Waluni tadi, ya, Yurike Waluni. Jadi saudara, kami akhirnya menemukan rumahnya. Singkat ceritanya, menemukan rumahnya, nanti dulu ya, saya ceritakan dulu. Menemukan rumahnya, saya tanya dia, ibu, pertama saudara, inilah demi kebenaran saya rela melakukan ini, ya. Pertamanya kami sampai sana jam 11 siang, ibu ini gak ada, yang ada anaknya. Dia katakan ibunya sedang arisan, jadi mungkin pulangnya bisa jam 4 sore, ya. Jadi kami harus kembali lagi ke hotel untuk menunggu jam 4 sore. Dan setelah jam 4 sore saya ke sana, saya ketemu dengan ibu Yurike ini. Terus saya tanya, ibu memang adik kandung Pak Yaya Waluni? Betul, saya adik kandungnya, dia katakan. Apakah dia benar pernah menjadi ketua sinode di GKI? Ketawa dia, gak tahulah saya kalau soal itu, ya, dia bilang. Tolonglah kalau soal-soal itu gak usah tanya ke saya. Jadi yang kedua saya tanya, benarkah dia dulu S3, ya, di Jerman, dan pernah enggak dia memimpin salah satu sekolah teologi, dia rektornya Calvinis, teologi Calvinis. Dia juga bilang saya kurang tahu, tapi dari wajahnya udah lucu, ya. Kalau kita kakak beradik kurang tahu sudah lucu, ya, sudah lucu. Saya dikasih hikmat dengan khotbah-khotbahnya Yaya Waluni ini. Saya yakin kalau ini dia pasti jawab. Gak bisa gak jawab. Ini berkaitan dengan kata Pak Yaya Waluni, opa sebelum meninggal, berapa tahun sebelum meninggal, itu sudah diislamkan, ya? Oh tidak, tidak, tidak, katanya. Loh bapak kenapa nanya sampai seperti ini? Lah itu yang saya dengarkan ceramahnya. Oh tidak, tidak, tidak, tidak ada, katanya. Ada gak yang diislamkannya? Keluarga gak ada, kan? Satu pun gak ada. Tapi dia bilang semua, kan, satu pun gak ada yang diislamkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Jadi terus setelah itu saudara, saya bilang, ibu saya wawancarai, ya. Dia bilang iya gitu. Dia gak paham, pikirnya wawancara apa begitu, ya. Saya katakan nanti supaya ada bukti saya sudah berjumpa dengan ibu, pelayanan saya. Ibu kan anak Tuhan, harus jujur dong. Iya saya jujur, jujur, jujur, katanya. Tapi kan begini pak, namanya kita PU punya adik, katanya. PU punya kakak. Dia katakan, dia kalau saya sakit dia suka telepon. Ya kan gak enak lah. Keluarga-keluarga yang lain suka dia minta ikan. Saya udah tahu. Oh berarti dia kirim duit. Iya, ya nggak mungkin minta ikan begitu, ya. Dia minta ikan, harganya berapa dia kasih berapa, kurang lebih begitu. Jadi keluarganya kurang lebih ada yang beberapa orang sering dibantu begitu, menurut pendapat saya, ya. Jadi saudara, dia nggak berani ngasih tahu, tetapi ternyata pembicaraan itu sempat direkam sebentar. Coba kita lihatnya. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri dia. Ini pasti kalau dia dengar ini adik dia. Hari itu aja, ibu nggak usah dikaya, saya nggak kenal. Nah, saya nggak tahu ya. Oh. Lima itu mas. Ini untuk kita sama aja kan, buat teman kan. Iya. Nggak ada ini. Suaminya yang tentara di Korea. Bapak nanti malam. Tuh. Ya, ada kaitan apa? Yesus saja enggak urusan saya, itu mati itu boya berarti warnanya enggak ada dari dia itu aja. Ibu, ibu ceritakan tentang ibu tahu aja. Iya, maksudnya jangan pada-pada sotir. Kan saya maksudnya siang itu kita kita apa kita kita mendekat-dekat di situ. Enggak, ini tuh karena kan saya pakai di sana kan atas setau di mana. Kan itu ada lu. Enggak apa-apa. Dia mau telepon suami orang mau tanya ini tidak. Akhirnya kita terputus. Waktu dia mau telepon, saya pikir daripada nanti banyak urusan, oke bu, terima kasih, kita pulang. Tapi apa yang saya ucapkan, saya berani pertanggungjawabkan antara pembicaraan kami sebelum direkam. Ya, seandainya misalnya ada grupnya Bapak Yaya Waloni mau bersama-sama saya ke Manado, saya siap antar. Ya, bahwa ini tidak fitnah, bahwa saya pernah ketemu dan saya pernah bercerita tentang itu. Dan bila penting kalau Pak Yaya Waloninya mau juga boleh juga. Tapi ya saya harap saya harus diongkosi. Haleluya. Karena kan mau membuktikan kebenaran itu harus korban habis. Ya, kita ke sana bukan mudah. Kita harus nginap di hotel Grand Central yang cukup bagus. Kita harus bayar macam-macam. Ya, belum lagi terasa diintimidasi, merasa diintimidasi. Sampai malam itu saya, wah, ini kalau ada orang ketok pintu saya nggak buka, gitu ya. Haleluya. Jadi, saudara, bapak ibu sekalian, ternyata semuanya itu bohong. Ya. Jadi tidak ada benar. Pertanyaannya begini, boleh nggak kita sih berbohong? Ya. Mungkin kurang asik judul tema ini. Yang lebih asik begini, apa perbedaan Ratna Sarumpait dengan Yahya Waloni, lu kok gak ada ustadznya pak? Saya gak percaya dia ustadz. Halo ya. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama, haleluya. Ya, si Ratna Sarumpait ini wanita, si Yahya Waloni pria. Perbedaan yang kedua, ya, si Ratna Sarumpait ini aktivis dan ikut dalam politik kadang-kadang, ya. Sedangkan si Yahya Waloni ini penceramah. Perbedaan yang ketiga, si Ratna Sarumpait ini suku Batak, sedangkan si Yahya Waloni Manado. Perbedaan yang sangat mencolok, Anda mau tahu? Si Sarumpait ini jujur atas kebohongannya. Ya, orang Batak itu suka jujur. Haleluya. Dia jujur. Oh, ini bukan digebukin katanya. Ini operasi wajah, mungkin ada kesalahan atau satu dan lain hal. Ya, walaupun dia akhirnya ditahan polisi sekarang. Ya, kita doakanlah biar selesai dengan baik kalau bisa, enggak usah panjang-panjang lah. Oh, Bapak pro Prabowo? Enggak, saya pro Yesus. Haleluya. Enggak ada, saya pro Yesus. Ya, kalau memang bisa ya baik ya baik, kalau memang harus dihukum ya mau bilang apa kita kan gitu. Tapi Yahya Waloni tidak mau mengaku kebohongannya. Semakin hari semakin bohong, semakin hari semakin bohong. Bahkan baru-baru ini dia katakan ada satu wilayah di Kalimantan Barat yang diislamkan semua. Dia nggak sebut alamat. Kalau dia sebut alamat, saya akan cari. Ke Kalimantan Barat banyak. Haleluya. Dia gak sebut alamat. Kalau dia kasih tahu alamat, saya akan cari. Saudara, bapak ibu sekalian, boleh gak seorang pendeta ini berbohong demi kepentingan pribadi? Tidak. Haleluya. Demi kepentingan umat? Tidak. Demi kepentingan negara? Tidak. Lebih besar. Demi kepentingan negara, boleh gak pendeta berbohong? Tidak. Wow, dahsyatnya. Kalau firman Tuhan itu, gak boleh. Yes. Haleluya. Jadi kalau saya dulu ya, ada banyak larangan makanan. Salah satunya itu babi gak boleh dimakan. Tapi kalau terdesak tidak ada lagi makanan, daripada kita mati, bobe, babi boleh dimakan. Itu halal. Haleluya. Tapi kalau udah datang makanan lain jangan dimakan lagi. Gitu. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu perkataannya boleh, boleh, enggak. Enggak bisa, enggak boleh, tapi ini terdesak, boleh, enggak bisa. Kalau ya, enggak ada istilah kalau. Kalau Pak, kalau pakai kata kalau itu namanya ucapan manusia. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan enggak pakai kata kalau, pasti terus. Pasti. Makanya Anda bukan mudah-mudahan diberkati, Anda pasti diberkati. Amin. Bukan mudah-mudahan selamat, pasti selamat. Amin. Iya, bukan insyaallah Anda masuk surga, bukan. Pasti. Asal Anda hidup di dalam Yesus. Itulah ucapan Tuhan. Tuhan enggak pernah mengucapkan sesuatu ragu-ragu. Tuhan selalu mengucapkan sesuatu yang pasti. Amin. Haleluya. Jadi saudara, karena banyak keraguan saya waktu saya muslim, ya akhirnya saya menemukan Yesus. Saya baca ucapan Yesus, pasti semua. Dia bilang, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harusnya dia toleransi. Aku jalan kebenaran, tapi ada yang lain juga. Haleluya. Seorang nabi harus toleransi, tapi Tuhan tidak bisa toleransi. Haleluya. Sebagai Tuhan dia tidak boleh toleransi. Aku jalan kebenaran, aku Tuhan, yang lain pun ada, gak boleh. Tapi kalau nabi boleh, aku Nabi Musa, tapi akan datang nanti Isa, akan datang nanti Yeremia, akan datang nanti, itu bisa. Tapi kalau Tuhan gak boleh, akulah Tuhan Yesus, datang nanti lagi Tuhan Jabe namanya, gak boleh. Haleluya. Itulah buktinya dia Tuhan. Dia katakan nanti di belakangku itu semua palsu. Haleluya. Saya ucapkan dengan tegas karena ada ayatnya, makanya saya berani. Yang di belakangku semua nanti yang mengaku nabi itu palsu. Yang ngomong Yesus. Haleluya. Jadi Anda sekarang sudah ketemu yang asli. Yang asli itu adalah Yesus. Haleluya. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya hidup kita ini diselamatkan, diberkati, hidup sehat selalu, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Salah satu yang kita harus tetap pegang dalam hidup kita adalah sebuah kejujuran. Amen. Supaya kita tetap hidup damai, hidup sukacita, sehat. Kalau kita gak jujur, nanti banyak kali penyakit. Datanglah kolesterol, haleluya. Datanglah urat saraf tegang, ya. Apalagi darah tinggi, darah rendah, macam-macam. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab berkata, coba. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Haleluya. Saudara, kalau yang sudah terlanjur dulu bisa diroba sekarang. Haleluya. Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya mau kasih tahu, ini saya harus terangkan. Tadi saya melihat seperti datang roh maut ingin menarik Pak Manuru. Saya enggak berani ngomong karena enggak ada tanda. Tiba-tiba ada tandanya. Kenapa bisa begini nih? Baru saya yakin betul. Makanya saya dengar tadi. Dalam nama Yesus. Makanya Pak Manuru gak mungkin bisa mati selagi main keyboard. Kalau mau Pak Manuru hidup, dia main keyboard terus selama 24 jam. Makan, main keyboard. Makan, gak bakal bisa mati. Iya, saya udah lihat. Haleluya. Tapi kalau tenang-tenang, bisa. Haleluya. Iya. Saya gak pernah memberikan pernyataan-pernyataan aneh kan dalam ibadah kan? Gak pernah. Saya gak pernah. Tadi saya lihat itu. Macam datang begitu kegelapan, dia tidak terlalu bentuknya jelas, tetapi saya tahu itu roh maut gitu. Tiba-tiba itunya Pak Manu leror kan, cuman di situ baru saya tahu darah Yesus. Haleluya. Untung saya masih ingat untuk mengucapkannya. Jadi kalau kita mau hidup di dunia ini, di bumi ini diberkati, coba kita baca ini. Haleluya. 3, 2, 1. Karena orang yang sesat adalah pujian bagi Tuhan, tapi karena orang jujur, ya berkat. Haleluya. Haleluya. Seandainya Anda bergaul erat dengan Jokowi, kira-kira martabat Anda naik gak? Naik. Naik. Kalau Anda bergaul erat dengan pengemis yang di lampu merah, derajat naik atau turun? Turun. Turun. Bahkan Anda pun dituduh pengemis. Atau Anda bos pengemis yang mengantar dia ke lampu merah, dan setelah sore Anda store, Anda minta store. Haleluya. Karena orang yang sesat adalah kegejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kenapa harus ada kata erat? Haleluya. Itu yang saya pelajari tadi waktu doa. Kenapa enggak hanya jujur ya, dengan orang jujur ia bergaul. Tapi di sini ada kata erat. Haleluya. Karena memang Tuhan tidak bisa kalau bergaul sama orang itu setengah-setengah. Enggak bisa. Tuhan tidak bisa munafik. Kita manusia bisa munafik. Kadang kita depan orang shalom, shalom. Udah pergi dia. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saudara, kita bisa bergaul ya. Tetapi bisa juga kita hanya sekedar bergaul, tidak bergaul erat. Tapi kalau Tuhan enggak bisa. Kalau dia sudah membangun satu perjanjian dengan seseorang, dia sudah mulai berkomunikasi dengan orang itu, dia tidak hanya sekedar bergaul, tapi bergaul erat. Akrab. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, tidak ada istilah anak Tuhan itu, oh ini anak Tuhan yang satu pergaulannya dengan Tuhan 20%. Yang satu lagi 30, yang satu 40, yang satu lagi 100%. Enggak. Sekali dia bergaul dengan Tuhan, sekali Tuhan membangun hubungan dengan dia, dia akan bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Makanya keselamatan enggak ada istilah setengah-setengah. Haleluya. Di tempat lain ada. Di tempat kita enggak ada. Setengah selamat, setengah enggak. Haleluya. Haleluya. Tempat kita itu selamatnya itu memang betul-betul 100%. Jadi Anda enggak usah takut. Mati. Kenapa? Karena selamatnya itu 100%. Haleluya. Haleluya. Kalau mudah-mudahan itu 50-50. Bisa selamat, bisa tidak. Tuhan enggak pernah mengatakan percaya kepadaku mudah-mudahan selamat. Tapi Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Haleluya. Jadi Anda ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ketika Anda masih diizinkan hidup di bumi, ada banyak hal yang bisa menghampiri kita. Entah itu namanya kesulitan, entah itu namanya masalah, terlebih lagi godaan. Godaanlah yang paling sulit. Kenapa? Karena godaan ini bisa datang ke orang kaya, ke orang miskin. Bisa datang ke perempuan, ke laki-laki. Haleluya. Makanya laki-laki yang belum nikah, pastikan kau nikah nanti sama perempuan. Karena godaan itu bisa datang. Haleluya. Dan Anda sekarang lihat di YouTube, itu sudah ada. Khusus ibadah lesbi udah ada. Khusus ibadah gay udah ada. Germo yang belum ada. Germonya sembunyi. Karena germonya ngitung duit. Haleluya. Yang ditampilkan ini, germonya terus di kamar ngitung duit. Ya. Jadi enggak ada setengah-setengah. Enggak ada setengah laki, setengah perempuan. Amin. Kalau laki ya laki. Ya perempuan-perempuan. Enggak bisa bilang kamu laki-laki atau perempuan. Saya setengah laki, setengah perempuan. Gak bisa. Karena Tuhan gak ada ciptain yang setengah-setengah. Haleluya. Kalau setengah-setengah itu bukan Tuhan. Haleluya. Kalau dia bilang gak boleh babi, pasti sampai sekarang kita gak boleh makan babi. Kalau Yesus pernah ngomong gak boleh, gak boleh. Oh tapi Tuhan Yesus ini dalam kondisi darurat. kena bencana semua, yang Mongol hanya babi, tetap gak boleh. Loh, mati dong. Loh, kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa hidupkan. Amen. Haleluya. Amen. Oh, kalau Tuhan gak hidupkan, bagaimana? Loh, kalau kita punya iman, kenapa kita khawatir? Kalaupun kita mati bersama Tuhan. Haleluya. Tapi yang saya yakini, kalau kita taat sama Tuhan, kita gak mungkin mati kelaparan. Haleluya. Pasti Tuhan kirim burung gagak. Yang dia kirim bukan babi, yang dia kirim daging sapi. Kenapa? Karena babinya haram. Haleluya. Karena babinya haram, dia kirim daging sapi. Itu sudah terbukti waktu orang Israel di padang gurun dikirim mana. Jadi kalau Yesus ngomong itu, dia bertanggung jawab. Haleluya. Iya, dia bertanggung jawab. Dikumpulkannya 5.000 orang. Waktu itu udah kelaparan mereka selama 3 hari 3 malam mendengarkan Yesus khotbah. Apakah dia katakan carilah makan makanan kalian sendiri-sendiri? Enggak. Ya. Haleluya. Muridnya aja yang otaknya kurang cerdas. Haleluya. Mana cukup uang 200 dinar? Dan juga mana mungkin kita bisa pesan makanan di desa seperti ini dengan orang sebanyak ini dengan waktu yang tiba-tiba? Yesus bilang ada berapa? Oh, anak kecil itu bilang, ini ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Filipus kasih ke Yesus. Yesus cuma bilang begini. Jah. Dibagi 5.000 orang, sisa 12 lapis. Makanya saudara, Anda gak usah khawatir. Haleluya. Walaupun terlambat, sisa tetap ada 12 lapis. Iya, misalnya kita ini sudah selesai semua makan, terus ada orang baru gak sempat ikut ibadah, tetap ada sisa 12 makan. Kalau Tuhan gak siapkan yang pas-pasan, Tuhan siapkan itu yang lebih. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang melimpah, bukan Tuhan yang pas-pasan. Maka Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Anda mau hidup yang berkelimpahan? Bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Bergaul erat dengan Tuhan. Senin ada doa. Malam, Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Sabtu enggak ada. Kenapa? Sunnah. Untuk istri, untuk suami. Sunnah. Haleluya. Dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Haleluya. Ya, ada di sini banyak pemahaman. Haleluya. Luar biasa. Amin. Iya. Karena apa? Karena Tuhan itu saudara, dia enggak mau setengah-setengah. Sekali dia ikat perjanjian dengan seseorang. Lubis, aku panggil engkau. Waktu itu saya ada di penjara Cipinang tahun 1996. Dia katakan, "Aku panggil engkau. Tapi nanti aku makan apa? Minum apa?" Tuhan bilang, "Kalau aku yang panggil, aku yang siapkan semuanya." Amin. Haleluya. Gaji saya cuma 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnah. Komen-komen lihat di YouTube. Ya. Dibilang saya disuruh disunat. Saya udah sunat. Yang disunat itu yang suka kawin-kawin, sunat lagi. Iya. Haleluya. Haleluya. Kecuali saya kawin-kawin lagi, sunatlah. Saya udah sunat. Haleluya. Ada orang yang nonton YouTube saya hanya sekali, langsung bilang sunat, dia enggak tahu. Saya curiga itu cewek kali. Karena saya terlalu ganteng kali. Saya harap dia nonton nanti. Haleluya. Ada yang bilang lagi dikasih uang banyak ya sama umat sehingga berani berbicara. Enggak. Saya pergi ke Manado enggak ada minta uang spesial pun dari jemaat. Betul atau betul? Betul. Haleluya. Kok ngomong betulnya pelan banget. Betul atau betul? Saudara, kalah Anda sama grup Abing Riji. Haleluya. Tapi orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Yang penting ikut Tuhan pertama semangat dulu. Itu harus itu dulu. Anda mau berhasil dalam bidang apapun, semangat dulu. Setinggi apapun ilmu Anda, sehebat apapun knowledge Anda, shine Anda, kehebatan apa cara berpikir Anda, Kalau udah loyo nggak ada semangat, nggak bisa buat apa-apa. Tapi kadang kita agak kurang satu on, tapi semangatnya luar biasa, tetap dapat, tetap minimal kangkung-kangkung, bayam-bayam apa itu di pasar dapat, asal semangat kita kerja. Tapi kalau udah malas, haleluya, walaupun Anda S3 sarjana apa doktor, nggak bisa dapat apa, orang udah malas, hilang harapan. Haleluya. Bukan gak ada harapan, harapan ada, tapi dari dirimu hilang. Harapan itu gak bisa hilang, karena harapan kita Yesus. Yesus gak bisa hilang. Kita bukan berharap kepada harapan, kita bukan berharap kepada benda, kita berharap kepada sang pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada yang komen lagi, dia katakan apa? Pak, kan Adam manusia pertama. Kalau Yesus Tuhan yang menciptakan Adam, siapa? Oh, Yohanes 1:10. Ia yang menciptakan dunia, Yesus Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak mau mengenal dia. Dia dulu tidak mau menampakkan diri. Haleluya. Anda kenal sama saya. Contoh bapak yang baru datang itu, ya, itu kenal sama ngelihat saya baru sekarang. Apa baru sekarang ini saya ada di bumi ini? Tidak. Tidak. Haleluya. Jadi tidak semua yang ada harus terlihat. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Semua sudah ada. Haleluya. Cuma bapak itu baru lihat saya sekarang. Tapi dari dulu saya sudah ada. Haleluya. Anda paham sampai di sini? Anda ngerti? Jadi Anda enggak usah khawatir. Masa depan Anda itu sudah disiapkan Tuhan semuanya. Tidak perlu khawatir. Asal Anda bergaul erat dengan dia. Haleluya. Jangan kau bohongi Tuhan. Itu paling dibenci Tuhan. Bohongi Tuhan, itu paling benci Tuhan. Yang kedua, yang paling dibenci Tuhan sama dibenci setan, memperkosa anak setan. Itu paling benci. Setan pun benci, Tuhan pun gak suka. Haleluya. Anda harus bergaul erat dengan Tuhan. Jangan bohongi Tuhan. Jujur sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupmu pasti diberkati. Amin. Engkau tidak akan kekurangan. Amin. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Amin. Saya sudah lihat bukti-bukti, bukan satu dua orang, tapi saking banyaknya saya enggak bisa menghitungnya lagi. Setiap orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa kita harus hidup jujur? Karena kalau kita diberkati tapi kita enggak jujur, ini bermasalah. Kita harus hidup jujur supaya kalau kita diberkati kita berdampak bagi lingkungan yang ada. Amen. Coba kita baca di Amsal pasal 11. Haleluya. Amsal pasal 11 kita baca ayat 11. Sudah? Haleluya. 3, 2, 1. Berkat orang jujur mempertebalkan kota, tanggulun orang fasik meruntuhkan. Haleluya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Haleluya. Artinya mulut orang fasik meruntuhkannya, bukan meruntuhkan berkat orang jujur, gak bisa. Bukan. Iya, meruntuhkan yang harusnya punya dia gak dapat dia. Jadi kita ambil. Haleluya. Haleluya. Misalnya di sini ada 40 orang nih, ya kan? 40 ini sebenarnya sudah punya berkat masing-masing. Itu sudah pasti karena dia seorang bapak yang baik. Iya kan? Tetapi yang paling bergaul terus, yang sungguh-sungguh satu orang. Iya. Jadi daripada dikasih ke yang si A, si B, si C, gak jelas hidupnya, suka bohong-bohong, nah dikasihlah ke orang yang tadi jujur tadi. Supaya bermanfaat bagi lingkungan yang ada. Haleluya. Kalau kita diberkati Tuhan, kita gak bermanfaat bagi lingkungan yang ada, buat apa bagi Tuhan? Tuhan itu punya tujuan. Haleluya. Tuhan itu hadir ke bumi bukan gak ada tujuan. Dia punya tujuan supaya setiap manusia diselamatkan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Malaikat gagal, nabi-nabi gagal. Dia harus turun sendiri mengambil rupa manusia. supaya Anda dan saya diselamatkan. Lewat pengorbanan Yesus sebagai manusia yang kudus, yang suci, Anda diselamatkan. Tapi sebagai Allah, dia gak bisa mati, dia bangkit dari kubur. Karena tidak ada nabi sampai sekarang pun yang pernah bangkit dari kubur. Haleluya. Apalagi Nabi Roh. Haleluya. Iya, yang di belakang-belakang itu Nabi Roh. Haleluya. Kalau nabi yang asli itu, ya itulah Musa. Amen. Itu asli. Haleluya. Kalau udah di belakang Yesus, Yesus bilang gak ada lagi. Haleluya. Loh, Alkitab yang mengatakan. Yeah. Betul gak? Yes. Haleluya. Di Alkitab Alfa dan Omega itu dua ayat. Yang satu dikatakan tak berawal, tak berakhir. Yang satu lagi, dia yang awal dan yang akhir. Artinya, di luar dia, di belakang dia tidak ada lagi. Dia yang terakhir nabi, gak ada lagi. Oh, tapi ada Pak, ada ini nabi yang ke-27. Ada. Haleluya. Saya harap Anda paham. Haleluya. Haleluya. Jadi tujuan Tuhan jelas ketika memberkati kita. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berdampak bagi lingkungan. Haleluya. Anda mau diberkati? Betul? Amen. Siap berdampak? Haleluya. Jadi amanah? Yes. Oh, pasti enggak tahu amanah. Amanah itu bukan nama orang. Haleluya. Jadi amanah itu Anda siap ya. Iya, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Banyak pejabat-pejabat kita yang sekarang enggak amanah. Ya, sampai ada satu kabupaten itu 98% DPRD-nya semua ditangkap KPK. Bayangkan saudara, mana amanah? Haleluya. Jadi kita kalau dikasih jabatan, kita harus amanah. Kalau dikasih uang, dikasih berkat, harus amanah. Haleluya. Kejujuran itu salah satu ciri orang yang amanah. Haleluya. Anda mau jujur? Haleluya. Kalau Anda jujur, berkat Anda dilindungi Tuhan. Amen. Tapi kalau enggak ada jujur, walaupun Anda numpuk berkat, tiba-tiba tsunami datang. Tumpuk, gempa datang. Tapi kalau Anda jujur, tumpuk, bagi sebagian, tumpuk, bagi sebagian, gempa datang tapi lewat dari rumah saudara. Haleluya. Rumah saudara enggak kena. Haleluya. Tsunami datang, dia cuma lompat airnya, nggak bisa masuk. Haleluya. Tuh, apa yang mustahil bagi Tuhan? Semua air harus taat sama Tuhan. Betul nggak? Kenapa Anda jadi bingung? Tuhan aja anggap itu sepele, sederhana. Kenapa kita terlalu memikirkan itu hal-hal yang sangat besar? Bagi Tuhan itu hal-hal sepele. Cuma kita aja anggap hebat. Tapi puji Tuhan, biar kita bisa menyembah dia dengan husuk karena kehebatannya. Tapi bagi Tuhan itu hal yang sepele. Saudara, kalau Tuhan mau runtuhkan tempat ini, dia gak usah suka harus turun. Cuma runtuh. Iya. Haleluya. Tuhan itu kalau sampai batuk bahaya. Betul. Itu bukan karena sakit. Karena Tuhan gak bisa sakit. Iya. Kalau dia batuk itu dia marah. Tsunami. Bam, gempa. Haleluya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Supaya Tuhan gak murka sama kita. Haleluya. Haleluya. Tapi Pak, saya sudah diselamatkan. It's okay, kita sudah diselamatkan karena iman di dalam Yesus. Tapi kita masih menjalani hidup ini. Kita harus menjadi pemenang lebih dari yang menang. Haleluya. Di salah satu hotel saya nginap, datang pengurus hotel mengatakan, perlu ditemani Pak? Ditemani siapa? Ya biasalah Pak, katanya. Mau lihat foto enggak? Hah? Lihat foto? Saya bilang, gara Yesus. Kenapa sampai ke hotel ini saya ditempatkan? Jangan-jangan saya diuji sama bos yang asing. Tapi saya bilang, enggak. Saya bilang, saya udah ditemani Tuhan. Oh iya Pak, Bapak anak Tuhan ya? Saya juga anak Tuhan. Lah, urumusah katakan. Anak Tuhan juga germonya. Sama-sama anak Tuhan tawar-menawar. Aduh Tuhan, ampuni dia. Haleluya. Karena dia tahu apa yang dia buat. Haleluya. Kita anak Tuhan gak boleh. Amin. Gak boleh. Ya, jangan jual wanita ke laki-laki. Oh, laki-laki boleh Pak dijual ke wanita. Gak boleh juga. Haleluya. Iya, sama-sama gak boleh. Amin. Kalau kita punya istri, ya istri kita itu aja lah. Iya. Ya. Gratis kok. Lu mau bayar. Yang gratis ada, lu mau bayar. Kan istri gratis. Ada gak istri bayar dulu, Bang? Enggak. Saya pikir gak ada itu. Kalau istri seperti itu perlu disalibkan menurut saya. Suruh bayar dulu, setoran dulu. Haleluya. Ada gak? Ada. Saya pernah layani supir angkot. Dia bilang apa? Pak, kalau saya pulang ke rumah gak bawa duit atau cuma 20 ribu, kalau minta malam gak dikasih, Pak. Gak dikasih, gak ada setoran. Haleluya. Itu kan sama bilang bayar dulu dong. Haleluya. Tapi istri yang baik tidak. Dia malah doakan suaminya supaya besok waktu narik angkot diberkati Tuhan. Haleluya. Tetap dia layani dengan baik. Walaupun hanya makan sayur sama ikan asin, dia tetap layani dengan baik. Itu istri yang benar. Kalau istri yang gak benar, Wanipiro. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang jujur luar biasa itu memberi dampak. Haleluya. Coba kita baca selanjutnya. Haleluya. Sudah? Rumah orang jujur itu pasti diberkati Tuhan. Kita baca Amsal 14 ayat 11. Haleluya. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang jujur diberkati oleh Tuhan. Sudah? Yes. 3, 2, 1. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa pakai kata kemah? Memang pada zaman itu orang Israel itu tidak bangun rumah seperti kita ini, tidak pakai batu bata permanen, enggak. Mereka berpindah-pindah pakai kemah, tapi kemahnya kemah yang luar biasa, kayak kemah tentara itu yang kena angin pun enggak rubuh. Haleluya. Jadi kalau hidupnya jujur, kemahnya makin mekar. Artinya kalau konteks zaman sekarang, kalau kita hidup jujur, berkat makin melimpah. Amin. Berkat makin melimpah. Yes. Ada yang gak masuk akal kayaknya. Justru kalau bohong kita dapat, katanya. Haleluya. Haleluya. Itu karena sudah ditanamkan oleh pihak-pihak kafir dan kafirun. Haleluya. Kalau kita jujur, ya untungnya dikit dong. Keliru, saudara. Justru ketika Anda jujur dan orang lain tahu Anda jujur dan mereka saling bercerita satu sama lain, semua belanja ke toko saudara. Haleluya. Buah itu belum turun dari mobil sudah habis. Rebutan mereka. Dari saya 5 kilo, saya 10 kilo. Karena dia tahu yang jualan ini jujur. Nggak mungkin ada yang busuk-busuk. Kalau ada yang busuk, langsung dia komplain, ganti baru. Buku busuk, ganti. Haleluya. Itu namanya orang jujur. Orang jujur itu bukan berarti gak pernah salah. Bisa aja dia salah, tapi dia siap. Bukan kesengajaan. Yang namanya kita beli pakai kardus kan gak tahu. Orang beli kasih, giliran dia komplain, kok ini banyak busuk. Sekarang sudah kamu beli, itu gak urusan saya. Lah gak boleh. Haleluya. Orang jujur langsung bilang, oke, mana yang busuk? Ya, berapa harganya yang busuk itu dihitung? 20 ribu, nah pulang. Dia akan cerita sama teman-temannya. Kalau belanja ke sana aja. Ke sana itu, yang agak gendut-gendut itu orang. Haleluya. Wah itu jujur. Jadi, gak usah pala periksa sampai rumah kalau ada busuk. Dipulangin diganti. Haleluya. Anda mau hidup jujur? Amin. Saya tahu ini bertolak belakang dengan pemahaman-pemahaman kebanyakan orang. Karena orang pikir kalau kita nggak ada bohong-bohong dikit, mana mungkin kita untung luar biasa? Harus ada bohong-bohong dikit. Haleluya. Sering kan begitu? Kita waktu belanja, ya, kita bilang 10.000 lah, enggak lah 12 lah. 10.000 modalnya aja enggak dapat gitu. Iya, saya sering gitu. Ya, giliran saya pergi, bang bang bang bang, dikasih. Haleluya. Berarti kan dia bohong. Mana mungkin kalau enggak untung dikasih? Haleluya. Enggak boleh. Tapi boleh enggak kita mengambil untung sebanyak-banyaknya? Boleh, tapi jangan bohong. Bilang berapa? 20.000. Padahal modalnya 10.000. Oh, katanya udahlah 15 ya. Saya belum bisa jual kalau 15. Haleluya. Jangan bilang modalnya aja belum. Ah, kita udah bohong. Haleluya. Yang enggak boleh itu bohong. Haleluya. Mengambil keuntungan yang banyak boleh. Karena memang kita harus ambil sebanyak-banyaknya yang selama ini sudah dirampas oleh setan. Ambil. Anda harus ambil cepat. Kalau Anda enggak ambil cepat, orang lain ambil. Karena mereka pun pengen. Haleluya. Haleluya. Rumah orang fasik akan musnah. Lihat nanti. Semua akan dibongkar habis oleh Tuhan. Lihat nanti. Semua. Ya, saya percaya lama-lama Yaya Walon ini udah ketahuan. Lama-lama ketahuan. Kebohongan-kebohongannya yang terlalu banyak. Haleluya. Karena apa? Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Haleluya. Hidup saya semenjak saya ikut Tuhan terus naik. Enggak pernah turun. Naik, naik. Kadang-kadang tertekan dikit, tapi teng naik lagi. Tes naik, naik, naik. Karena Tuhan berkata, "Aku buat engkau naik dan bukan turun. Aku jadikan engkau kepala bukan ekor." Adakah Anda punya iman? Percaya? Haleluya. Makanya saudara, mari tinggalkan kepasikan. Kita mau hidup jujur. Haleluya. Haleluya. Coba kenapa kita harus jujur? Yang berikutnya, karena saudara, kalau kita nggak jujur, maka yang terjadi adalah di Amsal 21:29. Coba lihat. Seot bang, nggak lama-lama hari ini. Haleluya. Amsal 21:29. Coba kita baca. 3, 2, 1. Orang fasik berbuka kepala, tetapi orang jujur mengatur jawabannya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita sudah mulai suka bohong, bohong, kita jadi fasik. Lama-lama muka tebel. Iya. Muka tembok. Muka tembok, muka badak. Jadi gak malu lagi. Iya. Seolah-olah kita gak bohong. Seolah-olah kita nggak berdusta, ya udah muka tembok. Walaupun ada orang bilang kau pembohong, enggak. Yang satu lagi bilang kau pembohong, enggak. Dia terus cari orang yang bisa dia bohongi. Udah ketahuan pun dia ketawa, udah tebal mukanya. Haleluya. Orang kan kalau ketahuan bohong kan malu. Dia enggak malu. Ya. Lihat yang ditangkap KPK itu, ada yang nangis gak? Enggak. Di media, di apa wartawan, di sort wartawan gini semua. Pakai baju kuning. Pakai baju kuning. Ketawa semua. Ketawa, enggak ada yang aku menyesal atas dosa-dosa aku. Enggak ada. Muka tembok. Iya, apalagi masih dua alat bukti, belum tersangka. Tambah sombongnya luar biasa. Udah tersangka pun masih. Haleluya. Iya kan? Udah tebal mukanya. Saudara tahu gak? Itu dicubit pun udah gak mempan. Iya, udah kebas. Ya, gak percaya saudara. Orang-orang yang terus hidupnya bohong, pasti tebal mukanya. Tetapi orang yang jujur, makin hari dia makin mengatur jalan. Makin hati-hati dia berjalan. Mengatur jalannya. Jalan apa yang diatur? Jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia atur jalan. Haleluya. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang terbaik. Haleluya. Mungkin sekarang kau memang sepertinya secara ekonomi biasa-biasa. Tapi kalau kau setia pada Yesus dan beriman di dalam dia dan percaya terus, masa depanmu penuh harapan. Saya ketemu seorang ibu-ibu sudah tua. Dia katakan, Pak, luar biasa, Pak. Memang selama hidup saya, Pak, sepertinya ekonomi pas-pasan. Tapi Bapak tahu, anak saya 4. Yang satu lulusan S-Sarjana. Yang satu S2. Yang satu S2. Yang satu S1. Haleluya. Dan sekarang mereka ada yang kerja di BUMN. Ada yang kerja di swasta. Sekarang, Pak, saya tinggal menikmati. Rumah ini mereka lah yang bangun. Haleluya. Itu orang jujur. Selalu dibela Tuhan. Amen. Haleluya. Jangan Anda putus asa. Wah, ini kok pas-pasan. Dia yang bohong terus kok makin banyak. Haleluya. Ah, ikut bohong lah biar jadi sama seperti dia. Lah. Haleluya. Itu namanya kafirun. Haleluya. Anda harus pertahankan iman Anda. Tetap mengatur jalan Anda sesuai rencana Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Jangan malas doa. Jangan malas gereja. Haleluya. Kalau Anda udah malas doa, Anda udah malas gereja, itu gampang sekali roh kepasikan datang. Tapi kalau Anda masih rajin bersekutu bersama pendeta lagi, oh, roh kepasikan itu panas. Iya. Sehingga roh kepasikan keluar. Sampai keluar, datang lagi dia memang. Haleluya. Tapi karena kau dekat pendeta, hilang lagi dia. Lumayan kan? Haleluya. Daripada dia di situ menetap permanen, sehingga sebentar, begitu. Jadi gak ada orang yang kebal hukum. Maksudnya kebal betulan gitu, gak ada. Kadang-kadang tergoda. Maksudnya digoda, bukan tergoda. Digoda, tapi dia tidak tergoda. Haleluya. Silakan. Setan menggoda, tapi kita tidak tergoda. Yes. Silakan burung terbang terus di atas kepala, tapi dia nggak boleh berak di kepala kita. Jangan izinkan dia berak. Dia terbang itu hadiah. Jangan kau larang-larang dia terbang. Tuhan pun nggak senang sama kau. Kau larang setan-setan jalan-jalan. Itu hadiah jalan-jalan. Makanya dia jalan-jalan nyari Ayub. Ayub, Ayub, di mana kau? Itu. Iya keliling-keliling. 1 Petrus 5:8. Biarin dia keliling-keliling. Haleluya. Tapi dia gak bisa singgah. Asal dia lewat. Mana lu? Ampun pak, ampun. Haleluya. Haleluya. Jangan dia mau masuk. Wah. Jangan. Langsung. Hei, mau kemana lu? Oh maaf pak, maaf. Dia selalu minta maaf. Gak percaya gak? Setan itu kalau kita nggak izinkan, dia nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kalau setan yang agak baikan digigit, dia minta maaf. Maaf, Pak Marara ya. Nggak sengaja. Aku tadi sebenarnya mau mendarat di sana, cuma salah. Iya. Karena sayapku ini agak bermasalah. Jadi daratnya di sini. Apturnya kurang. Setan nggak berkuasa atas kita. Haleluya. Tenung, santet, guna-guna. Nggak berkuasa. Saya udah sering tantang orang santet saya. Haleluya. Siapa dukun-dukun santet? Santet saya. Di Kalimantan Barat, pedalaman 15 tahun yang lalu, saya tantang itu dukun-dukun santet. Loh kok Bapak berani? Loh, karena saya tahu firman. Amen. Haleluya. Saya kenal Yesus. Amen. Ngapain saya takut? Betul nggak? Haleluya. Mana berani dia setan? Iya, Yesus pergi ke Gadara aja, setan langsung sujud menyembah. Jangan siksa aku. Izinkan aku ke babi-babi itu. Loh, untung Tuhan Yesus itu maha kasih. Sama setan pun dia masih berbaik hati. Bayangkan, hebatnya Tuhan kita itu. Sama setan pun bilang, ya udah masuk kok ke babi-babi. Mungkin ada yang gak paham jadi protes pula di otak. Sama setan kok kasih ya. Artinya memang waktunya belum tiba. Tuhan itu konsisten. Tapi di Wahyu nanti dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan bawa pedang, dia akan habisi semua setan, dia akan habisi antikristus, dia akan habisi orang-orang yang gak percaya. Gak peduli dulu di dunia pangkatnya apa, yang penting gak percaya Yesus. Habis. Haleluya. Tapi kita yang anak Tuhan di dalam Yesus, please, makan bersama saya di kerajaan saya. Kau kalau dibilang makan, jangan bayangkan ikan bandeng. Kau bayangkan nanti langsung ikan mas. ya babi guling, nggak ada sana babi guling, nggak ada. Itu maksudnya makan bersama saya itu maksudnya kita satu meja. Haleluya. Kita udah gak lapar-lapar lagi. Kalau masih lapar itu di dunia itu, di bumi. Kita udah suka cita terus. Haleluya. Kalau Anda sekarang udah mulai lapar, itu artinya sukacitamu udah mulai menurun. Betul. Tapi kalau kau masih suka cita terus, saya sering bicara sama orang karena asik, senang saya dengan orang itu, dan orang itu juga senang sama saya, konek, ngomong, itu kadang lupa makan. Iya, sore udah mulai jam 10, sampai jam 4 sore, setelah dia pergi baru lapar. Saya sering gitu. Ayalah. Saya berharap di gereja ini pun terjadi itu. Bukan di luar sana, di sini. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda hidup jujur, hidup Anda itu diatur Tuhan. Haleluya. Orang mau tipu, kadang-kadang meleset tertipu, datang berkat dari sana. Haleluya. Ditipu cuma 200 ribu, datang 500 ribu. Haleluya. Kenapa? Karena kita jujur. Mau Anda hidup jujur? Amin. Haleluya. Haleluya. Karena banyak ya, kalau kita lihat di Alkitab aturan-aturan, tapi jujur ini memang sering sulit sekali. Iya. Kenapa? Ya karena dia yang buat sulit, sebenarnya enggak sulit jujur. Justru bohong yang sulit. Karena bohong kita harus pakai otak rekayasa bagaimana. Kalau jujur kan ngomong apa adanya aja. Harusnya enggak sulit. Haleluya. Haleluya. Nah, kita lihat ya, kita sudah mau selesai, jangan saudara ini. Haleluya. Kita lihat kalau orang jujur itu ya, itu pasti naiknya nanti jadi orang benar. Iya. Jadi tidak semua orang jujur itu orang benar, karena orang benar itu yang hanya di dalam Yesus. Kadang-kadang ada orang enggak kenal Yesus tapi dia jujur. Iya. Orang baik namanya. Kita orang benar. Haleluya. Baca coba di Amsal. Amsal 3. Haleluya. Ayat 33. Haleluya. Amsal 3 ayat 33. Sudah? Amin. Sudah? Yes. Kita baca sama-sama. 3 2 1. Untuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Haleluya. Saya enggak takut kedatangan tamu sebanyak-banyaknya. Waktu anak misi datang, dikatakan oleh pendeta Palangkaraya, Pak, Bapak dua orang aja cukup enggak? Kenapa? Ya kan biaya tinggi, Pak. Jadi saya pisah-pisah. Loh, mereka berapa? 6. Semua aja, mau 1000 pun mau 200 enggak masalah. Haleluya. Karena kalau orang benar itu tinggal di rumah, rumah itu diberkati. Berkatnya banyak kali. Haleluya. Sampai kalau kita enggak siap bisa mati ketiban berkat. Haleluya. Kita harus siap. Anda siap? Amin. Haleluya. Siap? Amin. Loh, jangan salah, jangan Anda pikir semua orang kalau ketemu uang jadi sehat. Belum tentu. Tidak semua orang pas lihat uang sehat. Coba Pak Manurung nanti. Iya kan? Pas pulang dia masuk kamarnya, dia kenapa ada karung? Dibukanya uang semua satu karung, belum tentu sehat dia. Jantungnya dok. Makanya Tuhan kasih dikit-dikit, Pak. Biar jantung Bapak tetap sehat. Haleluya. Bisa pingsan dia. Ya makanya siapkan dirimu, harus jadi orang benar supaya siap. Amin. Anda percaya? Amin. Anda yakin? Amin. Bahwa kediaman orang benar diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya selama saya nikah sama istri saya, walaupun saya tidak punya gaji ya dari manusia, tapi saya tetap terus diberkati Tuhan. Amin. Karena yang gaji saya Tuhan itu ya, sendiri. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, ini bagus yang begini. Bukan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus. Jadi banyak Tuhan, Pak? Iya, banyak lah. Haleluya. Tapi Tuhan kita Tuhan Yesus. Ya, kalau ada orang bilang batu Tuhan, ini Tuhan itu urusan dia. Haleluya. Tuhan takut. Iya. Kita punya Tuhan jelas. namanya Tuhan Yesus. Allah kita itu Esa. Tapi karena kita dekat, kita panggil dia Bapa. Haleluya. Bapa kita punya nama, namanya Yesus. Allah kita Esa. Kita bukan menyembah tiga Allah. Kita menyembah Allah yang Esa. Haleluya. Aku paham. Aku mengalaminya. Sehingga aku tidak bisa digoncangkan oleh doktrin dogma apapun. Aku tahu betul Allah yang ku sembah Esa. Dia tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan. Haleluya. Loh, kenapa dia datang ke bumi? Dia mengambil rupa manusia. Haleluya. Tapi dia sebenarnya bukan diperanakkan. Salah kalau mengatakan dia diperanakkan. Dia mengambil rupa manusia, kata Filipi pasal 2. Tetapi karena ilmu kedokteran gak memahami itu, akhirnya dia beranak. Haleluya. Ilmu kedokteran bingung. Jadi banyak bahasa-bahasa Alkitab itu yang disederhanakan supaya kita paham. Mana mungkin Tuhan beranak? Mana mungkin Tuhan diperanakkan? Haleluya. Roma Irama bilang, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, katanya. Ya memang betul. Dia baru tahu. Dia udah tahu dari dulu. Haleluya. Saya nggak bingung kalau baca anak Allah nggak bingung. Orang diriku pun anak Allah. Apakah Tuhan memberanakan saya? Enggak. Roh saya ini keluar dari diri Allah. Haleluya. Ya kalau roh saya keluar dari diri setan, saya anak setan. Karena roh saya ini dilahirkan oleh Allah, saya anak Allah. Bukan tubuh saya anak Allah, roh saya. Tapi karena roh saya tinggal di tubuh, tubuh ikut-ikutan jadi anak Allah. Haleluya. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Lihat kalau orang benar ini luar biasa. Amsal 4 ayat 18. Lihat. Gak pernah stop, gak pernah ada matinya. Gak ada matinya. Sila orang Betawi bilang, gak ada matinya bang. Haleluya. Lihat, Amsal 4. Amsal 4 ayat 18. Gak ada matinya. Iya. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca. Amsal 4 ayat 18. Haleluya. Haleluya. Ayo kita lihat. 3, 2, 1. Tetapi sampai rembang penari. Haleluya. Kagak ada matinya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Haleluya. Haleluya. Selama saya hidup di bumi, saya belum pernah tahu. Selama saya hidup di bumi, belum pernah saya tahu bahwa matahari tidak terbit pada pagi hari. Dia selalu terbit. Haleluya. Terbit di timur, terbenam di barat. Heran saya. Kok bisa dia tahu ya? Iya. Pas jam 6 dia terbit. Haleluya. Nanti mau jam 6 sore dia terbenam. Kok bisa tahu? Haleluya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Artinya, tiap hari kita terbit bersinar. Haleluya. Makanya Matius pasal 13, Saudara Matius 5 ayat 13, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Haleluya. Garam itu dibutuhkan. Kalau nggak ada orang Kristen di Indonesia ini, waduh, tawar. Karena ada Kristen jadi asik. Haleluya. Asik caci, asik debat, asik ini. Ya kan? Kalau gak ada, siapa yang mau dia caci? Iya kan? Jadi orang Kristen ini selalu jadi bantalan. Bukan. Jadi selebriti. Jadi bahan cerita terus di mana-mana. Haleluya. Kenapa? Ya karena kita terus menggarami. Iya. Haleluya. Apa ini katanya? Kok asin kuraso katanya kan? Hendrik datang. Pantes ada asin-asin katanya. Kalau udah datang, kok tak asin lagi? Kita bilang selanjutnya, kalau garam itu sudah tawar, dibuang, diinjak. Kita garam setiap datang berpengaruh. Haleluya. Weh, saya turun di airport. Di airport kemarin. Ratu Wangi apa? Ya, Sang Ratu Wangi. Saya turun. Yang rupanya saudara yang jemput itu lama, entah kenapa, gak tahulah. Wah, saya bilang kesempatan ini. Ada tiga orang supir-supir nawar-nawarin Grab, ya. Dia nawarin mau kemana. Enggak, nanti saya ada yang jemput, saya bilang. Saya mulai cerita sama dia tentang situasi, kondisi, keadaan, gempa, keadaan ini. Akhirnya saya bicara tentang Yesus Kristus. Wah, dia bilang begini, Bapak ini siapa? Saya ini datang kemari karena Tuhan yang suruh. Wih, pendeta ya? Iya. Langsung saya dibawa ke minimarket. Oh, minum kopi bahaya. Langsung saya bicara firman, KKR saya di situ. Banyak orang lalu lalang. Saya bilang itulah pentingnya kita duet itu. Harus ada bukti-bukti. Karena sekarang udah media sosial, orang kalau gak ada bukti kayak tadi, gak mungkin. Minimal tadi buktinya saya ketemu, gitu aja lah. Kalau dia gak percaya pembicaraan saya dengan dia, karena gak mau di shooting, saya memang ketemu. Kalau memang Yaya Walau diberani bilang itu bukan adik saya, waduh kualat dia. Kualat. Haleluya. Haleluya. Nah, cari dong saya. Kan dia biar saya bisa cari saya. Pasti bisa. Orang bapak itu aja bisa cari saya. Itu bapak itu bisa tahu di mana saya. Harusnya dia cari saya. Ketemu kita baik-baik minum kopi. Cerita kita. Haleluya. Maka yang bohong akan ketahuan. Amen. Yang jujur akan ketahuan. Amen. Loh, di sini saksinya banyak. Ibu saya ikut Yesus. Haleluya. Ayah saya ikut Yesus sampai 7 tahun kurang lebih bersama saya. Meninggal bersama saya. Betul enggak? Abang saya, adik saya, bukti ada. Hey, saya kasih tahu ya, kita sebangsa dan senegara jangan mau terlalu dibohongi. Rekan-rekanku, kamu cek dong kalau ada misalnya pendeta, ustaz ngomongin, cek. Iya. Benar enggak? Iya. Jangan provokator-provokator. Iya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang berpikir, saya tahu, kenapa sih Pak Lubis ini kok yang beginian terus, yang dia suka. Bukan, karena tidak ada orang yang mau. Kalau ada orang yang mau, saya lepas tangan. Karena kejuruan saya itu leg spesialis. Haleluya. Mana mungkin bisa saya ketumut begitu saya nggak tahu di mana tumut. Hanya dengar worry saya bisa datang. Coba ada yang ngomong lagi di mana, saya bisa. Itu tugas saya. Udah intelijen dari sorga. Haleluya. Membongkar rahasia. Sehingga tidak ada lagi rahasia. Haleluya. Haleluya. Langsung sim baru. Itu gak masalah. Haleluya. Haleluya. Sampai di sana, oh, pertama dia bilang, nanti kami tunggu suami saya datang, baru saya ke hotel. Yang nyetirin bilang gini, padahal dia polisi. Tapi dia bilang begini sama saya, Pak pendeta, malam-malam nanti kalau ada apa-apa, telepon saya. Tenang, Pak, ada Yesus, Pak. Oh iya, dia orang radikal juga dia. Yesus dahsyat memang, Pak. Iya, udahlah. Oke. Mata, besok paginya saya ketemu, dia bilang, Pak, saya gak bisa tidur. Nunggu-nunggu telepon Bapak. Ya. Itu, jaga pendeta. Mereka kan jaga ulama, ada jaga pendeta. Bukan Yesus yang ada jaga. Yesus jangan ada jaga. Ini ada jaga-jaga Yesus. Mau kemana Yesus? Mau kemana? Jangan. Jaga pendeta. Haleluya. Jangan boleh pendeta digores tangannya sedikit pun. Jaga. Petrus lihat langsung ambil pedang. Cuma dia karena salah konsep. Tapi dia sebenarnya mau jaga. Anda jaga pendeta lewat apa? Lewat doa. Ora masaka bakaka, urapi palubis, lindungi jagai dia dimanapun dia berada. Oh, lihat di YouTube saya, semua mereka mendoakan. Di FB saya selalu mendoakan. Kulihat di GWS Metanoia, enggak ada yang doakan. Ketika saya berangkat tidak ada yang bilang, kami berdoa. Tapi saya tahu, karena memang Anda sudah doakan. Tapi Anda ini enggak suka buka mulut. Haleluya, karena jarang sikat gigi. Tidak mau sesembar. Haleluya. Oh, banyak. Sekarang saya makin senang. Kenapa? Banyak yang doain saya. Banyak. Kemarin aja tuh saya lihat yang doain saya. Waktu saya sudah sampai Manado, Debi. Kita doakan, Pak. Kita doakan. Semua berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saya tunggu-tunggu Hendrik mana. Sedih saya. Iya. Tapi kan pingin ada juga, kan? Sedih saya. Saya pernah sedih sekali apa? Waktu di Medan. Ya. Waktu di Medan itu kalau enggak salah waktu doain yang bapak udah saya sakit itu. Saya di hotel. Di hotel cukup mewah. Ada orang yang kasih situ. Rupanya pas hari ulang tahun saya, hari jadi saya, kalau ulang tahun kan tahun enggak bisa diulang-ulang. Hari kelahiran saya tanggal bulannya. Haleluya. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya enggak sama. Jadi bukan ulang tahun, ulang tanggal. Iya dong. Ulang tanggal, ulang tahun kan enggak bisa. Ulang tanggalnya tetap 30 September, 30 bulan 11. Desember. November. Nah, kalau ber-ber itu saya kurang tahu ya. Iya kan? Waduh, saya lupa. Ada yang ngirin, enggak tahu entah si Tanjung entah siapa. Lupa. Ada cewek cantik panjang umurnya. Panjang umur itu di WA saya. Baru saya ingat. Waduh. Baru saya bilang istriku. Di manakah engkau? Haleluya. Rupanya istriku pun lupa. Haleluya. Baru saya kirim itu gambar. Baru dia selamat ulang tahun. Tapi seringan saya lupa. Dia sering ingat, saya lupa. Saya banyakkan lupa. Iya, saya hanya ayat-ayat firman aja yang saya ingat-ingat. Yang lain-lain lupa. Sampai kadang masalah pun saya lupa. Kayak gak ada aja semua, udah gak ada. Iya. Haleluya. Kadang-kadang saya lihat orang pun kayak gak ada orang aja. Udah, ayalah. Haleluya. Haleluya. Kita harus berdampak. Amen. Harus menjadi berkat. Amen. Jangan pendusta, jangan pembohong. Haleluya. Haleluya. Anda siap diberkati Tuhan? Siap? Haleluya. Kembali ke yang tadi, ayat terakhir tadi. Haleluya. Amsal 4 tadi. Haleluya. Amsal 4 ayat 18. Ini khotbah menurut saya yang tersingkat. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Sampai rembang. Kian bertambah terang. Bukan tetap terang, bertambah terang. Bertambah terang. Tiap hari bertambah terang, bertambah terang. Terus sampai rembang tengah. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mungkin Anda kurang paham sampai rembang tengah hari. Saudara, di daerah-daerah musim-musim dingin, musim salju, itu selalu kadang ada ya musim-musim tertentu yang tengah hari pun gelap. Haleluya. Makanya ini ditulis begitu. Jadi walaupun kegelapan datang, artinya matahari waktu itu tidak menyinarkan sinar, tapi Anda sebagai orang benar tetap menerangi bumi ini. Haleluya. Ini gelap semua. Tapi ketika Pak Henry datang, orang merasakan ada terang. Ketika Mama Rara, Ibu Ida, Pak Tanjung, oh lewat orang merasakan terang. Jadi terang bukan hanya bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Haleluya. Haleluya. Terang ini hanya bisa kita lihat. Terang yang dari matahari hanya bisa dilihat, tapi terang yang dari dirimu bisa dirasakan. Amen. Bisa dinikmati. Menembus. Haleluya. PLN mati. Tapi giliran kau lewat. Wah. Katanya, walaupun PLN mati karena ada kau di depanku Henry, tenang hatiku. Itu namanya terang. Haleluya. Anda adalah garam dunia dan terang dunia. Mari kita bangkit berdiri, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah garam dunia, terang dunia. Dan kami percaya kegelapan tidak akan bisa mengalahkan kehidupan kami, karena kami adalah terang dunia. Urapi kami, berkati kami, bangsa dan negara, lindungi, jagai, berkati Tuhan, bahkan ustadz-ustadz, berkati, selamatkan mereka, pendeta-pendeta di mana berada, selamatkan mereka, pemimpin-pemimpin kami, selamatkan mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapak. dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.